Mi break me now. Así que saca Ha ha ha! Sederaku jangka mencintaimu, sama nyayangimu, jadikan dirimu di saat seperti ratu.